syahadat la ilaha illallah. Maknanya adalah tidak ada ilah yang hak untuk disembah selain Allah. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah selain Allah. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya makna la ilaha illallah. Penulis mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah semata. Tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang kekeliruan sebagian orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Kalau boleh kita katakan bukan keliru, akan tetapi kurang sempurna dengan penjelasan yang sudah kita bahas. Kemudian kita sudah jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa sebagian ada yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini juga kekeliruan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang benar adalah tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah, atau tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. La ilaha, tidak ada sembahan, adalah menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah. Illallah, kecuali Allah, adalah menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada-Nya. Dan tidak ada pula sekutu dalam kekuasaan-Nya. Perhatikan di sini, tidak ada Tuhan atau tidak ada sembahan adalah menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah. Menafikan artinya meniadakan. Meniadakan segala bentuk sesembahan. Sesembahan maksudnya yang disembah. Meniadakan sembahan dalam segala bentuk, siapapun dan apapun kecuali Allah. Meniadakan sesembahan artinya orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia harus meyakini di dalam hatinya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya bahwa tidak ada yang disembah. Kita harus meniadakan sembahan apapun, baik itu dari pohon, batu, besi, atau benda apapun. Kita tiadakan apapun sebagai sembahan, atau kita tiadakan siapapun sebagai sembahan, baik itu malaikat, malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, atau nabi, nabi yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa disembah. Kita tiadakan, kita nafikan sembahan apapun siapapun selain Allah. Itu makna dari la ilaha. Dan itulah rukun pertama dari syahadat la ilaha illallah, penafian. Rukun pertama dari syahadat la ilaha illallah adalah penafian, yaitu peniadaan. Dalam bahasa Arabnya an-nafyu. Siapapun, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita di dalam hati kita meyakini tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Apapun dan siapapun, tidak ada yang berhak. Apapun dan siapapun. Dan ini rukun pertama dari la ilaha illallah, peniadaan, yaitu dalam bahasa Arabnya an-nafyu. Kemudian illallah, kecuali Allah. Maksudnya kata penulis, menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Maksudnya hanya Allah yang dituju saat beribadah. Saat seseorang sholat, yang dituju hanya Allah. Puasa, menahan lapar, haus, syahwat, dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, tidaklah dia kerjakan itu kecuali karena Allah. Berzakat, mengeluarkan harta yang sudah banyak dia kumpulkan, setiap tahunnya dikeluarkan 2,5%, tidaklah dia kerjakan itu kecuali hanya untuk Allah. Berhaji ke Baitullah, beribadah dengan harta dan jasmani, tidaklah dia kerjakan itu kecuali hanya untuk Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu yang dimakna illallah, yang artinya hanya Allah yang berhak diibadahi. Maka di sini kita ambil pelajaran berdasarkan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya rukun la ilaha illallah ada dua. Rukun la ilaha illallah ada dua. La ilaha ini peniadaan atau penafian. Bahasa Arabnya rukun nafyu. Ini illallah adalah penetapan. Bahasa Arabnya adalah al-isbat. Apabila ada kalimat diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya penetapan, menunjukkan kepada al-hasr wal-imtina', pembatasan dan pelarangan. Pembatasan maksudnya adalah bahwa tidak dibatasi yang disembah hanya Allah, dan dilarang untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun la ilaha illallah. Ya, rukun la ilaha illallah. Kemudian Ahibati hafizakumullah ta'ala. Penulis di sini mengatakan muthbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarika lah fi ibadati kama annahu la syarika lahu fi mulki, menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Dan tidak ada pula sekutu dalam kekuasaannya. Nah, ini penting. Semestinya terjemahannya tidak seperti itu. Lihat, saya ulangi terjemahannya. Menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Baik, sampai situ bisa dipaham. Jadi ketika kita mengatakan illallah, maksudnya hanya Allah yang dituju dalam segala macam aktivitas ibadah. Hanya Allah yang dimaksudkan dalam segala macam aktivitas ibadah. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Sebagaimana? Nah, di situ kan dan. Terjemahannya kurang tepat. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada pula sekutu dalam kekuasaannya. Sebagaimana tidak ada pula sekutu dalam kekuasaannya. Ini penting. Ya. Coba perhatikan, beliau mengatakan di sini, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam beribadah kepada Allah. Semua ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana tidak ada pula sekutu dalam kekuasaannya. Allah tidak punya sekutu ketika mengatur, mencipta, berkuasa. Menurunkan hujan, menahan hujan, mendatangkan gempa, menenangkan orang ke dalam bumi, tidak ada sekutu yang mengatur itu. Bagi Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah dalam peribadatan manusia kepadanya tidak ada sekutu bagi Allah, seperti itu pula kekuasaan Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak punya sekutu. Manusia ketika beribadah kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Semuanya berdoa hanya kepada Allah semata. Maka sebagaimana manusia beribadah yang dituju hanya kepada Allah, maka begitu pula dalam kekuasaan tidak ada sekutu bagi Allah. Maka ini keliru penerjemahannya. Ya, sudah dibetulkan? Siapa yang tidak bawa mata? Terus angkat tangan. Di bawah ya. Karena kita belajar mata. Ya. Kita belajar mata. Karena tidak bisa kita akan maksimal kecuali dengan melihat apa yang kita baca. Kita ini sudah mempunyai banyak kekurangan. Tidak bisa bahasa Arab, kemudian belajar dengan terjemahannya. Itu kekurangan besar. Ditambah tidak bawa terjemahannya. Ya, di bawah. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak pula sekutu dalam kekuasaannya. Jadi di situ ada dua macam. Ini sudah ya. Ini rukun. Ini poin pertama dalam kajian saya. Yang saya bahas rukun syahadat la ilaha illallah. An-nafyu dan al-isbat. Ya. Sekarang yang ingin saya tekankan poin keduanya adalah, perhatikan, ketika penulis mengatakan, ya, penulis mengatakan illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarika lah kama la syarika lahu fi mulkihi, yang artinya menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Di sini ada dua macam berarti ibadah. ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu. Sebagaimana kekuasaan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan. Ibadah, Allah tidak mempunyai sekutu. Semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Tidak ada sekutu untuk Allah. Begitu juga kekuasaan. Kekuasaan hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sinilah poin kedua yang ingin saya sampaikan. Bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang berkuasa. Ini poin kedua yang ingin saya sampaikan. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang berkuasa. Sebagaimana perkataan penulis, illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika kama la syarika lahu fi mulki. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, sebagaimana tidak ada yang berkuasa di yang tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kekuasaannya. Tidak ada. Makanya di sini kaidah disebutkan oleh para ulama tauhid al-rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Artinya apa? Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Rububiyah kekuasaan. Sebagaimana ini? Ya, ini. Uluhiyah apa? Apa? Ibadah. Ini kaidah. Tauhid kekuasaan melazimkan tauhid ibadah. Apa maksudnya? Siapa yang meyakini Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, tidak ada sekutu bagi Allah, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah. Ya? Siapa yang meyakini Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, maka dia harus meyakini, dia harus beribadah hanya kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang berkuasa. Kita tinggalkan orang mati yang sudah dikubur, setinggi apapun keistimewaannya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak kuasa. Kita tinggalkan malaikat Jibril, sebesar apapun keistimewaannya di sisi Allah, sebesar apapun tubuhnya, kita tinggalkan. Kenapa? Karena tidak kuasa. Kita tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, ya, minta tolong, minta perlindungan, kita tinggalkan karena beliau tidak kuasa. Yang kuasa hanya siapa? Maka hanya Allah yang berhak mendapatkan ibadah. Ini kaidah, ya, kaidah dan akidah, prinsip dasar dan keyakinan yang tidak boleh kita ragu di dalamnya. Yang berhak diibadahi hanya yang mempunyai rububiyah. Ya, makanya ya, Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara dua ini, kekuasaan dan ibadah. Lihat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, u'budu, wahai manusia, beribadahlah. Ibadah, ibadah. Beribadahlah kepada siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabb yang mempunyai kekuasaan, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Paham sampai sini? Ya. Jadi Allah sering menggandengkan antara kekuasaan dengan ibadah, karena yang berhak diibadahi adalah Dia yang berkuasa. Yang tidak punya kuasa tidak akan bisa untuk diibadahi. Ya. Baik. Di sana ada kaidah yang kedua, sebenarnya kebalikan dari ini, yaitu tauhid uluhiyah. Mengandung tauhid rububiyah. Apa maksudnya? Siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung dia sedang meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa. Siapa yang sedang berdoa kepada Allah, secara tidak langsung dia sedang meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Paham sampai di sini? Ahibati hamidakumullah ta'ala. Ya, ini kaidah dan akidah yang harus kita selalu ingat di dalam kehidupan kita. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Tafsiran syahadat tersebut diperjelas oleh firman Allah. Sekarang penulis menyebutkan, kalau kita katakan tadi syahadat la ilaha illallah, tafsirannya begini, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah. Dan makna la ilaha adalah penafian sesembahan selain Allah. Illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Tafsiran yang seperti itu dalilnya adalah surat Az-Zukhruf ayat 26-28. Kita lihat ayatnya sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, bapak dan kaumnya, bapak Nabi Ibrahim alaihi salam tidak beriman. Jadi jangan heran kalau seandainya ada seorang nabi yang orang tuanya tidak beriman. Jangan heran. Ya. Bapak Nabi Ibrahim alaihi salam azal tidak beriman. Jadi jangan heran kalau seandainya ada seorang nabi yang bapaknya tidak beriman. Paham ini? Karena hidayah di tangan Allah Jalla fi'ulah. Jangan heran kalau seandainya ada anak seorang nabi tidak beriman, istri seorang nabi tidak beriman, tapi istri Fir'aun beriman. Apakah kemudian tercela nabi tersebut? Tidak. Ini menunjukkan hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim tidak beriman juga. Apa perkataannya? Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini kata-kata aku berlepas diri. Sama dengan apa? Rukun. La ilaha illallah. Rukun yang mana? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua. Yang pertama? La ilaha. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia apa? Peniadaan. Bahasa Arabnya apa? An-nafyu. Ketika Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ini sama dengan apa? Peniadaan. Aku berlepas diri dengan yang kalian sembah. Ini sama dengan peniadaan. Meniadakan sesembahan selain Allah. Aku berlepas diri dari sembahan yang kalian sembah. Karena sembahan yang kalian sembah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama berarti. Ya. Tetapi aku menyembah Rabb yang menjadikanku. Ini rukun keberapa? Kedua. Apa rukunnya? Illallah. Menetapkan sembahan hanya Allah. Ya. Kenapa Allah disembah? Yang menjadikanku berkuasa, yang menciptakanku. Karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepada yang sanggup memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kekal, kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Jelas ya? Dalilnya begitu jelas. Makanya penulis mengatakan, dan tafsiran syahadat tersebut diperjelas oleh firman Allah. Disitulah rukun tauhid ada dua. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah harus benar-benar paham ini. Enggak boleh asal ucap syahadat. Enggak. Harus benar-benar paham. Ya. Jadi ketika penulis, ketika Nabi Ibrahim berkata, innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini rukun apa? An-nafyu. Apa namanya? An-nafyu. Apa artinya? Peniadaan. Illalladzi fatarani. Kecuali yang telah menciptakanku. Ini rukun apa? Al-itsbat. Apa arti bahasa Indonesianya? Penetapan. Ya, penetapan. Ini ahibati hafizakumullah taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adzan dulu ya. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Hayya 'alas shalah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pemimpin para rasul dari ulul azmi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin para rasul dari ulul azmi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulul azmi itu yang paling pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Dikarenakan kebanyakan para nabi alaihi salatu wasallam lahir dari keturunan beliau. Di antaranya Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Musa, Isa, Yahya, Zakaria, itu semua adalah keturunan-keturunan Ilyas, Ilyasa, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 33 kalau tidak salah, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alam dhurriyatan ba'duha min ba'd. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran sebagai rasul di alam semesta ini, keturunan mengikuti keturunan yang lainnya. Baik, itu tambahan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ahibati hamdulillah ta'ala, kita lanjutkan. Lalu jadi itu tadi ya, ingat kalau kita, kalau syir penulis menyebutkan ayat, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa untuk apa ayat ini disebutkan dan mana inti pendalilan dari ayat ini. Jadi ayat ini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, tujuannya adalah mendalili makna syahadat la ilaha illallah, bahwa maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Dan makna la ilaha illallah dan rukun la ilaha illallah ada dua. La ilaha peniadaan, illallah penetapan. Dalil yang menunjukkan akan penjelasan itu adalah ini. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Inti pendalilannya mana? Ketika Nabi Ibrahim tadi berkata, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri. Ini peniadaan. Aku meniadakan, berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Illalladzi fatarani. Kecuali aku menyembah hanya Allah yang telah menciptakanku. Ini rukun kedua, yaitu penetapan, atau dalam bahasa Arabnya apa tadi? Al-Itsbat. Ya, baik. Penulis kemudian mengatakan, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain. Ini juga berarti penulis sedang menyebutkan dalil. Dalil untuk apa? Tafsir syahadat la ilaha illallah. Ya, ini ayat yang kedua adalah sebagai dalil yang disebutkan oleh penulis, yaitu tafsir syahadat la ilaha illallah, yaitu surat Ali Imran ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah, ini perintah dari siapa? Katakanlah, perintah dari siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Hah? Kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dinamakan ahlul kitab? Karena mereka diberikan kitab, yaitu Taurat dan Injil. Ahlul kitab. Ya. Marilah berpegang kepada suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Artinya, tidak ada perselisihan antara kita dan kalian dalam hal ini. Semestinya, ini menunjukkan bahwasanya ajaran para nabi dahulu sama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang bertanya, "Ustaz, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga tauhid?" Iya. Mengajarkan tauhid, bukankah Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'anna dinuhum wa'id. Para nabi adalah saudara sepupu dan agama mereka satu, yaitu tauhid. Agama Islam yang di dalamnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Marilah berpegang kepada suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami, kaum muslimin, dan kalian, ahlul kitab. Bahwa apanya yang tidak ada perselisihan? Ini ketetapannya. Tidak ada, tidak kita sembah kecuali Allah. Allah na'budu illallah. Ini apa? Rukun apa? An-nafi. Tidak menyembah kecuali Allah. Tidak didahului dengan penafian, peniadaan. Ya, illallah. Ini apa? Itsbat, penetapan. Nah, itu inti pendalilannya. Jadi dalam antum harus tahu untuk apa Syekh menyebutkan dalil ini dan mana inti pendalilannya. Ya, Syekh menyebutkan ayat ini untuk menafsiri tafsiran syahadat la ilaha illallah. Kemudian inti pendalilannya apa? Yaitu tidak kita sembah. Tidak kita sembah. Ini peniadaan kecuali Allah, penetapan. Ya. Wala nusyriku bihi syai'an. Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini peniadaan. Ya. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Tidak boleh ada sebagian dari kita menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran dari la ilaha illallah. Jika mereka berpaling, artinya jika mereka tidak mau dengan ajakan ini, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini illallahnya. Ya, ini illallahnya. Ini adalah penetapannya. Dari tadi peniadaan, peniadaan, peniadaan. Kemudian, kalau kalian tidak mau juga, maka kami yang berserah diri kepada Allah. Bahwa hanya Allah yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira selesai syahadat yang pertama, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pekan depan syahadat yang kedua, yaitu syahadat Muhammadan Rasulullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja amalan-amalan penghancur pahala? Banyak amalan-amalan penghancur pahala. Yang pertama, kesyirikan penghancur pahala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdihi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, yaitu para nabi alaihi salatu wasalam. Mereka yang diberikan wahyu oleh Allah. Kalau para nabi alaihi salatu wasalam melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus amalan yang telah mereka lakukan. Itu para nabi, bagaimana manusia biasa? Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah juga berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang sebelum engkau, jika engkau mensyirikkan Allah, maka sungguh akan terhapus apa yang telah kamu kerjakan. Hapus pertama kesyirikan. Sekali berbuat kesyirikan, hapus pahala. Dari awal sampai akhir. Dari mulai dia beribadah, dari mulai balik, sampai dia melakukan kesyirikan tersebut, hapus pahalanya. Sehapus-hapusnya, tidak akan tersisa pahalanya, terhapus. Yang kedua, dari penghapus-penghapus pahala adalah, yaitu meninggalkan sholat asar. Man taraka sholatal asri muta'ammidan habita 'amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, hapus amalnya. Para ulama menjelaskan kenapa meninggalkan sholat asar penghapus pahala. Karena sholat asar sholat utama, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk selalu dijaga. Hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Selalulah jaga sholat-sholat dan sholat asar yang pertengahan. Ketika selalulah jaga sholat-sholat, padahal termasuk di dalamnya sholat asar, tapi kemudian disendirikan, menunjukkan kepada pengkhususan. Para ulama mengatakan dzikrul khas ba'dal 'am yadullu 'alal ikhtisas. Penyebutan secara khusus, secara penyebutan secara umum, menunjukkan kepada pengkhususan. Termasuk amalan penghapus pahala adalah mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang beriman, janganlah kalian angkat suara sebagaimana kalian berbicara di hadapan sebagian kalian yang lain. Terhapus amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Termasuk amalan penghapus pahala adalah yaitu murtad. Orang yang murtad maka dihapuskan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habidat a'maluhu." Barang siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya, dan maka dia adalah kafir. Dan mati dalam kekafiran, maka mereka lah orang-orang yang dihapuskan pahalanya. Ini beberapa amalan yang menghapuskan pahala. Di antaranya juga yang menghapuskan pahala adalah bermaksiat saat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, "Layatianna aqwamun min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamat tabidhan." Sungguh akan benar-benar datang orang-orang dari umatku membawa bergunung-gunung pahala. Bergunung-gunung pahala dia bawa. Fayaj'aluha Allah 'azza wa jalla haba'an manthura. Lalu Allah menjadikannya sebagai debu-debu yang berterbangan. Kemudian Sauba yang mendengar hadis tersebut, beliau berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Terangkan kepada mereka tentang mereka untuk kami agar kami tidak berbuat seperti yang mereka berbuat dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Maka kata Rasulullah SAW, "Innahum min ikhwanikum." Mereka adalah saudara kalian seiman, maksudnya orang Muslim. "Wa min bani jildatikum." Mereka adalah manusia. "Ya'khudhuna minal layl." Mereka sholat di malam hari. "Kama ta'khudhun." Sebagaimana kalian sholat. "Walakinnahum idha khalau bimaharimillah intahakuha." Akan tetapi jika mereka sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggar larangan-larangan tersebut. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama sebagai penjelasannya, orang yang bermaksiat saat sendirian berarti ini meremehkan Allah. Di hadapan orang banyak dia takut. "Yastakhfun minan nas wa la yastakhfun min Allah." Bersembunyi dari manusia tetapi tidak bersembunyi dari Allah. Dia takut di hadapan mata manusia, tapi di hadapan mata Allah tidak takut. Satu. Yang kedua, atau dia menganggap Allah tidak melihat, tidak mendengar. Dan ini kufur. Karena Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini kufur kalau seandainya dia menganggap, dia saat sendirian bermaksiat. Seakan-akan dia menganggap Allah tidak melihat, tidak mendengar. Makanya ada perkataan ulama salaf, "La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih." Jangan jadikan Allah zat yang paling hina, paling rendah, paling tidak ada artinya ketika melihatmu. Seakan-akan kalau dilihat oleh Allah tidak ada nilainya Allah. Penglihatan Allah tidak ada nilainya. Tapi kalau penglihatan manusia, oh benar-benar terjaga. Benar-benar dia menjaga posisinya. Itu penyebab terhapusnya pahala saat bermaksiat sendirian. Allahu'alam. Dan masih banyak yang lain. Beribadah tetapi mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, apakah termasuk syirik? Misalnya beristighfar agar rezeki bertambah. Maka jawabannya, di sini terdapat rincian. Yang pertama adalah beribadah murni, ikhlas, hanya berharap pahala dari Allah. Tidak ada embel-embel dunia. Hanya berharap pahala dari Allah. Apapun jenis ibadahnya. Mulai sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berinfak, beristighfar, berdoa. Dia hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tingkatan yang paling utama. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan murni hanya untuk Allah dalam menegakkan agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kata Abdullah bin Abbas, sudah kita pelajari. Ya, segala macam ucapan ibadah di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah apa? Mentauhidkan. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan. Ini tingkatan paling tinggi. Kemudian ada orang yang beribadah dan dia beribadah untuk Allah, tapi di dalam niatan hatinya juga ada menginginkan kepentingan duniawi. Beribadah hanya untuk Allah, tapi dalam niatan hatinya untuk kepentingan duniawi. Maka di sini terjadi perincian. Jika itu ada dalilnya, maka boleh. Seperti yang disebut tadi, beristighfar menambah rezeki. Faqult astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannata wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian dengan lebat dan menolong kalian dengan harta, anak, menjadikan bagi kalian sungai-sungai dan kebun-kebun yang subur gara-gara istighfar. Maka jika ada dalilnya, diperbolehkan. Karena berdalil, jika ada dalil, dia beribadah kepada Allah dan di samping itu dia menginginkan untuk kepentingan dunia. Tetapi jika tidak ada dalilnya, maka ini kesyirikan. Diharamkan dalam agama Islam. Ya, ini kesyirikan. Tingkatan yang paling rendah, yang paling buruk adalah murni untuk dunia. Dia puasa hanya karena pimpinan perusahaannya puasa. Dia sholat di masjid karena kepala kantor datang ke masjid. Padahal dia tidak pernah sholat. Jangankan di masjid, tidak pernah sholat. Jadi muatannya hanya karena dunia murni, pure dunia. Maka orang ini bisa-bisa keluar dari Islam. Allah berfirman dan amalannya terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini penghapus, dan ini tambahan dari penghapus pahala. Orang yang beribadah hanya untuk dunia semata. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilu ma kanu ya'mal." Artinya, dan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan kasih mereka secara sempurna dan kami tidak akan kurangi. Allah kasih loh. Yang ingin dunia dikasih oleh Allah. Makanya kalau seandainya ada orang ibadah ria, dikasih oleh Allah, dikasih apa yang dia riahi dari manusia, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran itu. Jangan heran. Yang ibadah ingin dunia, dikasih oleh Allah. Tetapi apa? Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak memiliki bagian sama sekali. Amalannya terhapus. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 15. Dalil yang lain, man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha. Man kana yuridu harsa akhirati nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan nikmat akhirat, kami akan kasih dan kami akan tambahkan kepadanya. Dan barang siapa yang menginginkan nikmat dunia, maka kami akan berikan kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi di akhirat dia tidak memiliki bagian apa-apa disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. Nah, ini ringkasan jika Anda sering bertanya tentang bagaimana beramal untuk dunia. Ya, bersedekah agar anak sembuh, ada dalilnya enggak? Puasa agar badan sehat, ada dalilnya tidak? Ya, puasa untuk diet, ada dalilnya tidak? Itu kan kepentingan dunia. Menyambung silaturahim agar tambah rezeki, tambah umur, ada dalilnya tidak? Nah, itu penjelasannya tadi. Ada tiga tingkatan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang terakhir, apakah boleh mengucapkan apa yang Nabi Ibrahim ucapkan kepada bapaknya tatkala saya diajak untuk mengikuti acara yang diadakan? Maka itu termasuk adab kepada orang tua. Maka jawabannya, yang kita ambil dari Nabi Ibrahim AS adalah tetap mendakwahi orang tua jika memang keliru dan menyimpang. Ada pengurusan bahasa, maka ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ucapan yang sesuai dengan porsinya dan nasihat yang baik, maka harus dengan santun dan lembut, terutama kepada bapak. Ya, maka bukan berarti tidak cocok apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, bukan berarti tidak cocok kita mengucapkan apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Akan tetapi lihat esensi dari yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, itu yang dituju. Ya, adapun pengucapan, maka silahkan sesuaikan dengan ayat-ayat yang lain sehingga kita bisa mengambil kedua-duanya. Semoga bermanfaat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin umumkan, saya punya kajian besok Jumat subuh di Masjid An-Nur. Ya, ini kajian sudah lama saya kerjakan, akan tetapi mungkin sebagian ikhwah tidak mengetahui, padahal materinya penting, yaitu tafsir surat-surat pendek. Kajian subuh Jumat, setiap Jumat pekan pertama, Jumat ke pekan kedua di Masjid An-Nur Kampung Arab, Jalan Antasan. Ya, Masjid An-Nur Kampung Arab. Mudah-mudahan bisa berhadir, dan kitab yang saya baca di sana adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, surat-surat pendek. Kita kalau tidak salah sudah sampai lebih daripada surat At-Takatsur. Saya mulai dari An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke atas. Mudah-mudahan bisa berhadir setiap subuh Jumat pekan pertama dan kedua. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.